Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدورين أمين رب العالمين واثنتان بالرضاء وهما المرضعة والأخت من الرضاء يا كتب إمام أبي شجاع رحمه الله تعالى masih membahas tentang mahram. Sekarang mahram yang kedua dari sisi rodo. Dan mahram yang kita bicarakan ini adalah mahram mu'abbad. Mahram yaitu mahram yang mengikat selama-lamanya sampai orang itu wafat. Gitu. Jadi bukan saat temporer, tapi mahram mu'abbad selamanya. Wasnatani, dan ada dua wanita yang haram birwadha karena sebab menyusui. Wahuma, kedua orang tersebut, kata Syekh Abi Syuja, al-murdi'atu, yaitu perempuan yang menyusuinya. Ini mahram bin nas gitu ya, secara teks yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 22. Karena sebab radha itu memang cuma dua. Tapi urainya lebih panjang daripada sekedar dua wanita tersebut. Karena ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab, kan begitu. Al-Qamqala sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang haram karena sebab radha'ah itu sama seperti yang haram karena sebab nasab. Yang nasab kemarin ada 7 orang kan ya. Ibu ke atas, anak perempuan ke atas, saudari, kemudian ke samping semua, kemudian siapa lagi, paman, bibi dari ayah, bibi dari ibu, kemudian keponakan, dan juga keponakan dari saudara, keponakan dari saudari. Maka nasab juga sama begitu, nasab, rodok juga sama. Al-murdi'atu, yang pertama ibu yang menyusui, wal-ukhtu minur rodo'ah, dan saudari sesama susuan. Hadza huwa sababu tsani. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu taala, hadza huwa sababu tsani, ini sebab kedua, minal muhrimi, daripada sesuatu yang membuat wanita itu menjadi mahram kita. Wa huwa ar-radha, yaitu karena sebab sesusuan. Liqaulihi taala, karena ada ayat Allah yang mengatakan wa ummahatukum allati arda'nakum. Dan yang juga diharamkan bagi kalian, ummahatukum, ibu-ibumu, allati, yang mana mereka, arda'nakum, menyusui kalian. Gitu. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan juga saudari-saudarimu daripada yang sama sesusuan dengan ibu tersebut. Gitu. Wa'alam ketahuilah kullama haruma bin nasabi haruma birwadha. Setiap yang mahram jadi mahram karena sebab nasab, haruma birwadha, begitu juga haram karena sebab sesusuan. Jadi maksudnya kemarin yang mahram karena sebab nasab ada 7 orang. Maka begitu juga karena sebab radha. Contoh begini. Ada orang yang katakanlah namanya Halimah. Halimah menyusui. Siapa yang disusui oleh Halimah? Pertama ada namanya Mahmud. Gitu ya, mudah-mudahan kebaca nih Mahmud. Ini Mahmud mahram kepada Halimah karena sebab menyusui. Selain Mahmud, ternyata Halimah juga menyusui, katakanlah, Maimunah. Teks hadis Nabi Muhammad, mahram karena sebab nasab, begitu juga mahram karena sebab rodo. Yang mahram karena sebab nasab ada 7 orang. Pertama, ibunya, begitu. Kemudian anaknya, begitu. Artinya nih, nanti Mahmud kalau punya anak, begitu, katakanlah namanya Hamid. Hamid ter ke Halimah juga mahram. Nah, ini Hamid ke Maimunah, ini juga mahram. Karena Mahmud dengan Maimunah saudara sesusuan. Maka Hamid jatuhnya keponakan. Keponakan dari saudara laki-laki dalam nasab mahram. Maka begitu juga Robo. Jadi Hamid ini jadi mahram ke Maimunah. Sebagaimana nanti Maimunah punya anak namanya Laila. Laila itu juga mahram ke Mahmud. Jatuhnya keponakan. Begitu. Yang diharamkan karena sebab nasab itu juga diharamkan dengan rodo. Begitu. Oke, tapi Mahmud punya saudara, nama katakanlah namanya Ahmad. Ahmad karena nggak nyusu, maka nggak ada hubungannya ke Halimah. Sebagaimana Ahmad ke Maimunah, itu nggak ada hubungannya, karena nggak ada sebab kenapa dia jadi mahram. Yang sebab dia jadi mahram itu kan nyusu. Ahmad nih kagak nyusu sama Halimah. Maka segala hal yang terikat dengan Mahmud, nggak ada hubungannya sama Ahmad. Itu. Jadi ini karena sebab sesusuan. Kama dzakaruhu syekhu, sebagaimana disebutkan oleh syekh min ba'd, maksudnya Syekh Abi Suja. Jadi setiap yang diharamkan karena sebab nasab, begitu juga diharamkan karena sebab rodom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surdi Arafah Ahlan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Suja min ba'du, nanti. Jadi teks tentang mahram ini kemudian di ujungnya dijelaskan oleh Syekh Abi Suja, wa yahrumu minar radai, diharamkan karena sebab rida, ma yahrumu minan nasabi, sebagaimana diharamkan karena sebab nasab. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada perkataan Nabi Muhammad, yahrumu minar rida wa ma yahrumu minan nasab, diharamkan karena sebab sesusuan. Ma yahrumu minan nasabi, sebagaimana diharamkan dimahram, jadi mahram gara-gara nasab. Rawahu syekhan, diriwayatkan oleh 2 syekh, maksud batik oleh syekhan ini Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ma yahrumu minal wiladati, apa yang diharamkan jadi mahram karena sebab kelahiran, ya, maksudnya nasab juga. Wa yustasna min dhalika suwar. Jadi dikecualikan, yustasna min dzalika suwarun, dikecualikan daripada itu suwar, beberapa masalah. Jadi kaidah yang pertama tadi, setiap yang diharamkan karena sebab nasab itu juga yang berlaku pada rodo, begitu. Itu juga pada rodo. Berarti kalau Halimah nih punya suami Halimah, berarti ini Maimunah juga jadi mahram. Karena jatuhnya kayak orang tua, kan gitu. Karena Halimah ini susunya dari suaminya. Makanya susu perempuan itu disebut dengan istilah labanul fahli. Labannya si suami, labannya fahl laki-laki. Karena teorinya tidak mungkin orang punya susu kecuali kalau dia sudah menikah. Sudah bergaul. Teorinya begitu, jadi belum pernah nemu ada perempuan yang menyusui sebelum dia menikah. Kalaupun ada, ya mungkin pengecualian. Tapi teorinya nggak mungkin. Nah, perempuan itu punya susu karena sebab berhubungan dengan suaminya, begitu. Jadi ini mahram karena sebab nasab. Yang disebutkan oleh Al-Quran, wa ummahatukumullati ardonakum, cuma 2. Kan ya? Yang disebutkan oleh Al-Quran cuman 2. Jadi ketika Mahmud menyusui kepada Halimah, maka yang jadi mahram 1 Halimah ibu yang menyusui, 2 saudari. Gitu. Tapi ditambahkan oleh hadis Nabi, setiap yang haram karena sebab nasab, begitu juga terjadi pada rodo. Berarti Maimunah punya anak namanya Lailah, ini keponakan Mahmud, mahram. Mahmud punya anak Ahmad, Ahmad keponakan Maimunah mahram. Ahmad juga ke Halimah jadi mahram. Begitu seterusnya. Tapi di antara kaidah yang tadi, bahwasanya setiap yang haram karena sebab nasab itu berarti mahram juga karena sebab rodo, dikecualikan. Dikecualikan wa yustasna min dzalika suwarun, dikecualikan daripada kaidah tersebut suwar. Banyak contoh masalahnya. Yang pertama minha, pertama di antaranya ummu akhika au ukhtuka min ar-radha. Ah gitu. Ummu akhika wa au ummu akhika au ukhtika min ar-radha fa innaha qad la tahrum. Ibunya daripada saudari yang kita sebut bibi, di Indonesia sih bibi nyebutnya, tapi ummu akhika, ibu dari saudaramu, au ukhtika, atau ibu dari saudara, dari saudarimu, minar rodo, yang mana dia sesusuan denganmu, fa innaha qatla tahrum, bisa jadi perempuan tersebut bukan mahram kamu. Kama sebagaimana idza arda'at ajnabiyyatun akhak, sebagaimana kalau ada perempuan asing bukan mahram kamu, arda'at akhak, dia menyusui saudaramu. Kama idza arda'at ajnabiyyatun akhak, sebagaimana kalau menyusui seorang perempuan asing, akhaka, dia menyusui saudaramu, au ukhtaka, atau dia menyusui saudarimu, fa innaha la tahrum alaika, maka dia perempuan yang nyusuin itu bukan mahrum. Tadi kayak tadi saya contohin wa fin nasabi tahrum, dan dari sisi nasab apa namanya itu jadi mahrum, ila annaha imma ummuka au zaujatu abik, atau dia adalah istri daripada bapakmu. Jadi begini contoh masalahnya tadi ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ummu akhika au ummu ukhtika, ada Halimah, ini Halimah murdi'ah, menyusui. Siapa yang disusui oleh Halimah? Ada namanya Mahmud tadi. Kemudian juga perempuan namanya Maimunah. Nah, gitu ya, Maimunah. Kemudian Maimunah ini atau Mahmud ini punya saudara namanya Hamid. Nah, gitu ya. Ini Hamid saudaranya Mahmud. Ini sebapak seibu sama Mahmud. Jadi Mahmud punya bapak, punya ibu, ini sama. Hamid juga ibu bapaknya sama Mahmud gitu. Cuman Mahmud menyusuinya kepada Halimah, Hamid enggak gitu. Ummu akhika yang dikecualikan dari kaidah bahwa yang haram dari nasab itu juga haram dari rodo, ya ini yaitu ibu daripada saudaramu. Jadi Hamid ini punya saudara Mahmud. Mahmud menyusui kepada Halimah. Maka Halimah ini jatuhnya ummu akhi. Bagi Hamid ini jatuhnya ummu akhika. Ibu dari saudaramu. Dia adalah ibu dari Mahmud, ibu susuan. Begitu. Hamid kepada Halimah orang asing, bukan mahram. Ini namanya ummu akhi. Begitu juga Maimunah. Maimunah punya apa namanya? Punya saudara namanya Laila atau Ina, biar enak. Ina ke Maimunah ukhtun, saudari. Ina ke Halimah namanya ummu ukhtika. Ummu ukhtika gitu. Ini kalau secara nasab ibu daripada saudarimu, ibu daripada saudaramu, kalau secara nasab itu kan antara dua. Ummu akhik atau ummu tutup antara dua. Pertama entah dia adalah ibumu atau yang kedua dia istri bapakmu. Kan gitu. Ibu dari saudara, ya namanya ibu, berarti ibu saya. Atau bisa jadi dia bukan ibu saya, tapi dia adalah istri dari ayah saya. Kan mahram itu. Secara nasab mahram. Ibu ya mahram, istri dari ayah ya mahram. Mahram karena sebab musahar. Tapi dalam hal ini, itu dia bukan mahram. Bukan mahram. Karena Halimah ke Hamid kagak ada hubungannya. Halimah ke Ina, enggak ada hubungannya. Ya, Ina sih bukan ini ya. Ina sih perempuan ya, gitu. Jadi maksudnya ummu akhika minar radha bukan mahram. Ummu ukhtika minar radha bukan mahram. Mudah-mudahan paham gitu. Jadi ini enggak ada hubungannya. Nah, Hamid juga sama Maimunah enggak ada hubungannya nih. Hamid sama Maimunah enggak ada hubungannya. Maka bisa saja Hamid kemudian menikah dengan Maimunah. Gitu. Maimunah ini Mahmud nih. Sama Maimunah kan saudara. Ini kan ukhtun. Mahmud akhun. Nah, gitu. Jadi Hamid ke Maimunah bukan saudari. Maimunah ke Hamid bukan saudara. Karena gak ada hubungannya. Jadi itu yang pertama di kesusuanmu. Begitu. Ibu dari saudaramu. Yang ini maksudnya ummu akhikah. Ummu akhika minar radha, ibu dari saudaramu yang menyusui. Gitu. Wa fin nasabi secara nasab tahrum, secara nasab mahram. Karena bisa jadi antara dua, ibu saudaramu dia ibumu atau dia adalah istri dari bapakmu. Doni punya anak. Namanya Dana. Kemudian ada lagi satu lagi anaknya. Namanya adalah Brian. Nah, Doni ini punya anak dari Brian ini dari istri yang kedua. Namanya Suryani. Gitu, Suryani ini. Jadi Suryani ini apa namanya punya anak sama Doni namanya Brian. Doni dari istri yang pertama punya anak namanya Dana. Nah, Brian ini kepada Dana namanya saudara sebapak. Bapaknya sama gitu. Ibunya Brian mahram karena ibunya Brian alhamdulillah. Ibunya Brian ya Suryani. Suryani ini istrinya Doni. Istrinya ayah itu mahram. Secara nasab mahram. Tapi kalau kasusnya seperti ini begitu. Brian menyusu sama Halimah. Berarti ini Halimah ke Dana jatuhnya kan juga ibu. Apa, ibu dari saudaramu. Gitu. Tapi Halimah ke Dana bukan mahram. Karena iya, enggak ada hubungannya kan gitu. Jadi Brian punya dua ibu. Ibu kandung dengan ibu yang menyusui. Ini ibu yang menyusui jatuhnya juga kayak ibu kandung. Mahrum yahrum minan nasab wa yahrum minal qurab. Kan begitu. Tapi dikecualikan si Dana nih dikecualikan. Nah, ibu dari saudaramu itu mahrum secara nasab nih karena dia adalah Suryani adalah istri dari bapaknya Dana. Tapi Halimah gitu. Ini bukan mahram. Padahal jatuhnya ibu saudaramu, ibunya Brian, ibu saudara gitu. Tapi bukan mahram. Kenapa bukan mahram? Karena Dana ke Halimah enggak punya hubungan. Maka itu dikecualikan. Jadi dikecualikan. Ah, jadi mahram memang secara nasab tapi secara kalau dia rodo dia tidak mahram. Wa minha dan yang kedua nih salah ini wa minha ini berarti banyak sekali pengecualian cuman disebutkan beberapa hal yang memang penting sering terjadi. Ummunafilatik. Ummunafilatik. Wa minha dan di antara yang dikecualikan adalah ummu nafilatik, ibu nafilah. Ibu nafilah itu ibu cucumu. Ai ummu waladi waladik. Ibu daripada cucumu. Ibu daripada anak-anakmu. Nah, loh. Maksudnya ibu cucu. Ibu cucu, ibunya cucu secara nasab itu berarti anak kita secara nasab. Ini contoh. Ada Surya, Doni, iya Surya ada. Surya punya anak namanya Roni. Roni punya anak namanya Boy. Ini misalnya nih. Boy ini punya ibu kan? Ibunya ya istrinya Roni, yaitu siapa? Misalnya Dina. Ummu nafilatik nih, ibunya cucu. Ini kita ngomongin Surya, ibunya cucu. Ibunya cucu Dina. Ibunya cucu itu kan secara nasab, ya berarti anaknya. Atau bisa jadi istri dari anaknya. Mahram itu secara nasab. Tapi secara rodo'ah belum tentu. Makanya ini dikecualikan. Ai ummu waladi waladik wa hiya fi nasabi haram. Dia secara nasab haram nih. Dina nih haram ke Surya mahram. Kenapa? Karena bisa jadi Dina itu ya anaknya yang menikah dengan Roni lalu lahirlah boy ini cucunya. Atau Dina ini adalah menantu, istri dari anak, mahram, istri dari anak mahram. Menantu ya mahram, mertua juga mahram. Kan begitu. Itu kan secara nasab mahram. Li'annaha imma bintuka. Karena ummu nafilatik itu imma bintuka, bisa jadi dia anakmu. Anakmu. Au zaujatu ibnik. Atau dia istri daripada anakmu. Istri dari anakmu yang laki-laki itu. Mahram secara nasab. Baik dia anak ya tentu mahram. Kalau dia istri daripada anak kita, mahram kan begitu. Wa fir radha qad la takunu bintan wala zaujata ibnin, dan dalam urutan nasab bisa jadi dia bukan anakmu, dia juga bukan istri dari anakmu, begitu. Dia bukan anakmu, dia juga bukan istri dari secara nasab, gitu. Secara nasab, secara radha. Wa fi radha, dan secara radha, secara menyusui, qad la takunu bintan, bisa jadi perempuan itu ummu nafilatik itu bukan anakmu, wala zaujatu ibnin, dan juga bukan istri dari anakmu, bi an ardhat ajnabiyatan walada waladika, seperti contohnya kalau ada perempuan asing yang menyusui cucumu. Jadi ternyata ini boy ini boy ini karena Dina punya masalah dari susunya, boy dibawa oleh Roni kepada perempuan namanya Salimah. Salimah ini menyusui boy. Berarti kan Salimah ini jatuhnya ibu ke boy, gitu. Ibu, karena secara robo'ah kan jadi secara nasab, berarti dia ibu. Jadi boy ini punya dua ibu, ibu kandung sama ibu yang menyusui Salimah. Salimah ini ke Surya namanya ummu nafilatik, ibu dari cucumu. Cucunya Surya boy, ibunya siapa? Ibunya Salimah. Secara menyusui ibunya Salimah. Salimah walaupun ibunya boy itu bukan mahram. Kenapa? Karena ya itu jatuhnya bukan, enggak ada sebab yang membuat dia jadi mahram. Secara nasab dia bukan, secara rodo juga enggak. Jadi dikecualikan. Jadi Surya ke Salimah ini bukan mahram. Jadi satu waktu kalau Suryanya duda kemudian dia lihat Salimah cantik, dia nikahin nih boleh. Gitu. Kata cucunya, kakek itu kan ibu saya, tapi bukan mahram. Ummu nafilat itu bukan mahram, dikecualikan. Ini apa namanya? Ummu nafilatik. Ibu cucumu. Wa minha, dan juga di antara yang dikecualikan, ahlan, siapa Iwan? Jaddat waladik, nenek cucu. Jaddat waladik, nenek dari anakmu. Jaddat waladik, nenek dari anakmu. Haramun fid nasab, li'annaha imma ummuka au ummu zaujatik, karena dia bisa jadi ibumu au ummu zaujatik, atau ibu daripada istrimu, mertua. Kita contohin, jaddatu waladik, nenek anakmu. Contohnya si Surya. Surya punya anak namanya Muriana. Kok kayak perempuan jadinya? Ya perempuan atau ini juga sama sih. Surya punya anak namanya Doni. Nah, itu tuh. Doni ini begitu punya nenek. Neneknya Doni namanya Mirani. Ini nenek nih. Ya. Ini tokohnya Surya. Mirani ini namanya Jadwaladik. Jaddatwaladik, nenek dari anakmu. Anakmu namanya Doni, neneknya Mirani. Nah, Mirani secara nasab mahram kepada Surya, karena bisa jadi dia ibu atau bisa jadi istri dari bapaknya. Kan gitu. Zaujatu imma ummuka au ummu zaujatik, atau ibu dari istrimu. Doni ini anaknya Surya yang dulu menikahnya sama perempuan namanya Suryani. Gitu. Anaknya Doni nih. Nah, Doni neneknya Mirani. Nah, Mirani ini antara dulu bisa jadi ibu atau bisa jadi dia ibunya Suryani. Gitu. Jadi mertua, mahram, mertua itu mahram, ibu juga mahram secara nasab begitu. Wa fir ridha, tapi dalam masalah ridha, dalam masalah sesusuan, qad la yakunu kadzalik, enggak begitu bisa jadi enggak begitu. Bi an ardhat ajnabiyatan waladat waladak, seperti adanya perempuan asing menyusui anakmu. Katakanlah tadi ada Halimah menyusui Doni, gitu. Halimah menyusui anakmu, fa inna ummaha jaddatu. Halimah punya ibu namanya Maisarah. Ini Maisarah ke Doni ini nenek kan gitu, mahrum, karena kan yang diharamkan secara nasab diharamkan secara rodo kan begitu. Ini Doni ke Maisarah ini nenek, mahrum, jadi mahrum. Tapi bagi Surya Maisarah ini bukan mahrum, karena nggak ada hubungannya. Itu namanya jadwaladik, dia nenek dari anakmu, tapi nenek dari anakmu secara rodo, bukan secara nasab. Kalau secara nasab neneknya Mirani, Surya mahrum nih, entah dia ibunya atau dia adalah ibu dari istrinya. Gitu. Tapi secara ridha tidak mahram. Bi an ardhat ajnabiyatun waladak, seperti orang yang asing, perempuan asing menyusui anakmu, fa inna ummaha jaddatuhu, maka ibunya Halimah itu jadi neneknya Doni. Fa inna ummaha jaddatuhu wa laysat bi ummika, dan Maisarah bukan ibunya Surya, bukan juga ibu dari istrinya Surya. Jadi bukan mahram. Itu yang ketiga. Wa minha, dan juga yang dikecualikan, tu waladika, yaitu saudari anakmu. Saudari anakmu haramun bin nasab, secara nasab haram, secara nasab mahram. Li annaha imma bintuka, karena dia itu bisa jadi anakmu sendiri, au rabibatuk atau rabibah. Rabibah itu ya apa namanya? Istri anakmu. Ukhtu waladik, saudari saudari saudari anakmu. Gini contohnya. Begini contohnya. Begini contoh. Robibah itu bukan istri anak. Robibah itu anak. Anak dari istri. Ada tadi Surya. Nah, kita lagi ngomongin ukhtu waladika. Saudari anakmu. Surya punya anak namanya Doni. Surya menikah dengan Suryani. Nah, ini nih. Kedua anak, kedua orang ini punya anak namanya Doni. Suryani punya masalah susu. Akhirnya Doni menyusui kepada Halimah. Gitu nih. Nyusu. Nyusu. Halimah juga menyusui perempuan namanya Munawarah. Nah, gitu. Munawarah di sini ya. Ini Surya ke Munawarah itu namanya ukhtu waladik. Saudari dari anakmu. Doni anaknya punya saudari sesusuan namanya Munawarah. Gitu. Mahram enggak ke Surya? Enggak ada hubungannya. Secara nasab dia mahram. Karena saudaranya Doni itu bisa jadi anaknya. Kan ya? Doni punya saudari, ya berarti anaknya dia. Atau bisa jadi Robibah. Suryani nih, Suryani sama laki sebelumnya punya anak namanya Rani. Nah, ini kan Rani kan ukhtu waladik, saudaranya Doni. Ukhtu anaknya, saudara dari anak yaitu Doni. Maka Surya ke Rani ini mahram. Kenapa dia mahram? Dia Robibah. Anak daripada istrinya, Robibah. Mahram begitu. Tapi kalau Munawarah namanya sama, ukhtu waladik, dia saudari anakmu. Anakmu Doni punya saudari kan? Iya namanya Munawarah. Tapi saudari sesusuan, mahram apa enggak? Bukan mahram. Gitu. Ini enggak ada hubungannya. Gitu. Itu namanya ukhtu waladik, saudari dari anakmu. Haramun bin nasab, secara nasab haram. Li'annaha imma bintuka, karena ukhtu waladik, saudari anakmu itu bisa jadi dia adalah anakmu sendiri. Au Robibatuk, atau anak daripada istrimu Robibah. Wa idza ardu'at ajnabiyatun waladak, kalau kemudian ada perempuan asing ardu'at waladak, menyusui anakmu Doni, fabintuha ukhtuhu, maka anaknya Halimah itu saudarinya Doni. Begitu. Walaisat bintaka wala Robibatuk, dia bukan Robibahmu, bukan anak istrimu, wala bintuk, dan juga bukan anakmu. Jadi bukan mahram. Ani Munawarah. Atau saudari, apa namanya, saudari Halimah punya anakmu. Punya anak namanya Rina. Rina ke Surya ini kan jatuhnya saudari daripada anakmu. Dia punya Doni, Doni punya saudari Rina, saudari sesusuan. Tetapi bukan mahram kepada Surya. Begitu. Wa alam ketahuilah anna ukhtal akhi fin nasab wa radha. Ini insya Allah besok aja nih ya. Karena udah jam 6. Anak-anak mulai sekolah. Kita lanjutin besok insya Allah. Mudah-mudahan berkah apa yang kita baca. Walaupun dikit-dikit, mudah-mudahan paham. Jadi ilmu yang manfaat. Begitu. Wallahu ta'ala lah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan.